صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Ghirasul Jannah fi syarah usul sunnah oleh Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan sampai pada ucapan musannif wa huwa al-imamu Ahmad rahimahullah, wa la nashhad ala ahadin min ahlil qiblati bi'amalin ya'maluhu bijannatin wala nar. Kita ahlu sunnah tidak mempersaksikan seorang pun dari ahlul qiblah dengan amal yang dikerjakannya, kita tidak persaksikan dengan surga ataupun dengan neraka. Narju lissalih, kita harapkan orang-orang yang saleh. Wa nakhafu alaih, dan juga mengkhawatirkannya. Wa nakhafu alal musi, dan kita mengkhawatirkan orang yang jelek, tetapi juga mengharapkan rahmat untuknya. Lihat ahlu sunnah wal jamaah. Tidak seperti tuduhan-tuduhan mereka. Menuduh ahlu sunnah salafiyun seakan-akan punya surga dan punya neraka. Main seenaknya mengatakan pulan ahli nar, pulan ahli neraka, pulan ahli surga. Itu tuduhan dusta. Wa kadzabu wa aymullah. Mereka berdusta demi Allah. Ahli sunnah melarang untuk mempersaksikan seorang yang masih hidup dengan surga dan neraka. Tidak boleh. Pulan ahli jannah atau pulan ahli nar. Tidak boleh. Kami ahli sunnah, kata Imam Ahmad, tidak mempersaksikan dengan surga, tidak mempersaksikan dengan neraka. Mengapa? Wallahu ta'ala a'lam. Allah yang lebih tahu. Kita hanya melihat dohirnya baik. Wallahu a'lam di balik itu. Demikian pula sebaliknya, orang yang jelek, kita hanya tahu dohirnya jelek. Enggak tahu di balik itu. Sehingga walaupun kita katakan ini baik, mudah-mudahan apa yang di balik itu baik. Sebaliknya kita menyatakan ini jelek, jangan ditiru. Mudah-mudahan dia punya kebaikan yang bisa mengimbangi dosa-dosanya atau kejelekan-kejelekannya. Wa hakadza barakallahu fikum, yang dibahas pada pertemuan yang lalu. Maka kita lanjutkan syarah dari Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah. Huna mas'alatan, di sini ada dua masalah. Ihdahuma, salah satunya, ka'annahu tafsilun lima sabaqahu, seakan-akan masalah pertama ini rincian dari apa yang telah lewat. Min bahtin fi hukmi ahli sunnah, yaitu pembahasan tentang hukum ahli sunnah terhadap orang yang mati dalam keadaan masih ahlul qiblah. Masih ingat apa makna ahlul qiblah? Orang yang masih salat menghadap kiblat yang sama. Orang yang masih salat menghadap kiblat yang sama, sekian banyaknya. Bahkan mungkin sebagian ahlul ahwa, ahlul bidah masih salat menghadap kiblat. Mereka semua ahlul qiblah. Wa hadha tafsil mafaduhu kama yali. Rincian tersebut sebagai berikut. Yang pertama, anna man laqiya Allah ala dhanbin kanat tajib lahu bihin nar. Siapa yang mati dari ahlul qiblah dan dia punya dosa yang berhak atau pantas dia diazab dengan dosa tersebut. Artinya dosanya dosa yang terancam dengan azab. Lakinnahu tab, tetapi dia bertaubat. Taba minhu, fa inna Allah yatubu alaih, maka Allah pun akan menerima taubatnya. Wal ayat wal ahadith al mustafidah fi hadha kithirah, ayat dan hadith dalam masalah ini sangat banyaknya. Allah membuka pintu taubat malam yugharghir, selama nyawa belum dikerongkongan, selama matahari belum terbit dari barat, dari tempat terbenamnya. Maka pintu taubat terbuka. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladziina tabi'uuhum fi sa'atil 'usrah. Allah terima taubatnya nabi, taubatnya para muhajirin dan ansar, dan semua pengikut-pengikutnya yang ikut di masa-masa susah. Ini barakallahu fikum, Allah terima taubatnya. Allah janjikan bagi mereka maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan untuk mereka ampunan dan pahala. Hatta ba'du awamil muslimin ya'lamunaha. Dalilnya sudah terlalu banyak. Bahkan orang awam dari kaum muslimin tahu dalilnya. Walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang awam pun tahu bahwasanya Allah Maha Pengampun dan akan mengampuni dosa-dosa. Tanian. Man rakiba dhanban yujibul hadda. Golongan kedua, tadi golongan pertama punya dosa-dosa, tapi berakhir dengan taubat. Mudah-mudahan diampuni. Mudah-mudahan diampuni. Kita berharap dalam doa kita, Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Ini menunjukkan harapan. Artinya masih bisa didoakan demikian karena dia taubat. Yang kedua, man rakiba dhanban yujibul hadda. Yang kedua, orang yang melakukan dosa yang semestinya kena hukum had. Apakah dipotong tangannya, atau dicambuk, atau dengan hukuman-hukuman had yang lainnya. Kemudian uqima alaihi haddu dhalika dhanb. Kemudian di dunia dihukum dengan hukum had. Sudah dipotong tangannya, atau sudah dicambuk punggungnya 100 kali, 200 kali, atau sudah dihukum dengan hukum-hukum had. Seperti misalnya zina dan dia sudah dirajam. Arrar al-musannif rahimahullah. Al-musannif wal-imamu Ahmad menetapkan bahwa orang yang sudah dihukum dengan hukum had di dunia, maka itu pembersih. Artinya dosanya sudah terhapus dengan hukum hadnya. Wa qad dallat an-nusus 'ala qaid wa huwa in kana al-haddu mashuban bit-taubah. Dan dalil-dalil menunjukkan bahwasanya hukum had itu akan menghapuskan dosanya kalau diiringi taubat. Artinya dia menyesal, kenapa saya sampai dihukum dengan hukum ini? ada penyesalan, dirajam, meninggal dengan penyesalan, maka terhapus dosanya. Allati min syurutiha, tentunya yang namanya taubat ada syarat-syaratnya. Allati min syurutiha, yang diantara syaratnya adalah an-nadam, penyesalan. Kalau ada penyesalan, jadi penghapus. Yani an-nadam ala ma farrata, penyesalan atas apa yang dia lakukan dari perbuatan-perbuatan jeleknya. Wal-azam ala adamil audah, dan bertekad untuk tidak kembali. Misalnya, bukan hukum rajam, sehingga tidak mati. Hukumnya hukum cambuk. Dicambuk, menyesal, mudah-mudahan setelah ini aku tidak akan berbuat lagi. Itu syurut at-taubah, syarat taubat. Nadam, penyesalan. Dan kedua, tidak atau berazam untuk tidak kembali. Berazam untuk tidak mengulangi. Wal ikla' anil khathiyah, menghentikan kejelekan yang dilakukan. Fal haddu yutahhiruhu, maka kalau begitu keadaannya hukum had tadi adalah pembersihnya. Wa inna fi Allah musirran ala kabiratihi ma'al hajj, fa innal hajj jazaa' wa 'uqubah lahu fid dunya. Kalau dia bertemu Allah dalam keadaan terus-menerus melakukannya, dan kemudian dia dihukum dengan hukum hajj, maka hukum hajj itu sebagai balasan di dunia. Wa amma fil akhirah fa huwa tahta al mashi'ah. Adapun di akhirat, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Salisan, man laqiya Allah ala dhanbin tajib lahu bihi an-nar ghayra ta'ib. Seorang yang bertemu Allah, artinya meninggal, di atas satu dosa yang harus diazab atau yang semestinya diazab, belum taubat, ghayru ta'ib, fahadha tahta al-mashi'ah. Yang pertama sudah taubat, maka kita harapkan mudah-mudahan taubat yang menghapuskan seluruh dosanya. Yang kedua, sudah dihukum dengan hukum had, kita berharap semoga hukum hadnya menjadi penghapus dosanya. Yang ketiga, mati dalam keadaan masih berdosa, kita mengkhawatirkan azab untuknya, tapi juga berharap kalau-kalau Allah mengampuninya. Ini yang dijuluki dengan tahta al-masyi'ah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'allahu azabahu, wa insya'a ghafaralahu. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita hanya bisa berharap. Wa in azabahu lam yukhlidhu finnar. Kalaupun diazab, tidak dikekalkan dalam neraka. Qala ta'ala, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa lainnya sekehendaknya, atau bagi siapa yang dikehendakinya. Wa qad ja'at al-ahadits fi ma'na ma tadammanathu hadhihi al-ayah, dan telah datang hadis-hadis yang menunjukkan apa yang dikandung dalam ayat ini. Apa yang dikandung di dalam ayat ini adalah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang kandungannya berarti syirik yang tidak akan diampuni, selain syirik masih mungkin diampuni. Walaupun itu adalah zalim, kejam, jahat segala macam, kalau bukan syirik masih mungkin diampuni. Jangan pakai perasaan. Mungkin perasaan kita melihat orang yang enggak teler jatuh di pinggir selokan, rasanya enggak akan masuk surga orang ini. Itu bayanganmu, perasaanmu. Belum tentu. Kadang-kadang ada orang yang terjerat dengan narkoba dalam keadaan dia ingin berhenti, tidak bisa-bisa, sehingga setiap malam dia menangis. Ada seperti itu. Dan bisa jadi Allah ampuni dosa-dosanya. Wallahu ta'ala a'lam. Mengapa? Bukan syirik. Ketika meninggal, overdosis, disolatkan atau tidak disolatkan? Disolatkan. Mengapa? Karena itu bukan syirik. Walaupun matinya mati yang terlihat su'ul khatimah, tetapi bukan syirik, maka masih ada harapan. Maka solatkan. Barakallahu fikum. Waqad ja'atil ahadits fi ma'na ma tadamanathu. Hadis-hadis pun banyak, seperti hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam dua kitab sahih, fi sahihain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kalimatan wa qultu ukhra. Qala Rasulullah, man mata yushrik billahi syai'an dakhala an-nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kalimat, aku berkata kalimat lain. Maka Nabi bersabda, man mata yushrik billah dakhala an-nar. Siapa yang mati dalam keadaan syirik masuk neraka. Artinya tidak akan diampuni. Bahkan yang sahih, yang rajih, wallahu ta'ala a'lam, seperti pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga didukung oleh Syekh Ibn Uthaimin rahimahullah, yang dibawakan pendapat itu, bahwa syirik yang tidak diampuni dua-duanya, yang besar dan yang kecil. Hanya saja kalau besar, selama-lamanya dalam neraka. Kalau syiriknya syirik kecil, dia mesti diazab, tetapi bukan selama-lamanya. Sebagaimana layaknya dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Wa fi sahihi Muslim. Di dalam sahih Muslim. Dari hadis Jabir. Radiyallahu ta'ala anhu anin Nabi SAW. Bahwa Nabi bersabda, man laqi Allah. Siapa yang bertemu Allah. La yushrik bihi syai'a. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dakhalal jannah. Wa man laqiyahu wa huwa yushrik bihi syai'an. Dakhalal nar. Ringkas, jelas. Siapa yang bertemu Allah, yakni mati, membawa kesyirikan, maka dia masuk neraka. Siapa yang bertemu Allah dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan, maka dia masuk jannah. Selesai. Haddul fasil. Keputusan tegas yang membedakan orang yang berbuat syirik dengan yang tidak. Syirik, neraka. Tidak syirik, surga. Qaum muslimin rahimani wa rahimahullah. Mengapa ukurannya syirik? Karena itulah yang dikatakan oleh Allah, la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni yang lainnya sekehendaknya atau bagi siapa yang dikehendakinya. Kalau syirik, kalau enggak ada harapan. Orang-orang kafir tidak disalatkan, orang-orang musyrik tidak disalatkan. Karena tidak ada harapan. Tetapi kalau dia masih ahlul qiblah, masih punya la ilaha illallah, masih dia punya keislaman, dan kalau dia tidak melakukan kesyirikan akbar, maka masih tetap kita harapkan. Masih tetap kita harapkan. Loh, katanya syirik kecil tidak akan diampuni. Tetapi barakallahu fikum berakhir dengan surga. Artinya tidak kekal dalam neraka kalau syirik kecil. Berarti masih tetap ada harapan. Maka kita doakan mereka Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Alias boleh disolatkan. Masih diharapkan. Walaupun secara adaban. Secara adab. Semestinya, sebaiknya. Para da'i, para ustadz, orang yang soleh. Tokoh-tokoh masyarakat yang soleh. Orang yang jelek jangan disolatkan. Bukan karena tidak boleh. Boleh, silakan. Tetapi sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran. Sehingga tidak disalatkan Amr bin Ubaid, tokoh ahli bid'ah ketika itu, kecuali hanya berapa gerintil manusia, bisa dihitung dengan jari. Sedangkan yang menyalatkan Imam Ahmad rahimahullah, ummah. Sekian banyaknya. Barakallahu fikum. Bukan hukumnya tidak boleh menyalatkan, bukan. Boleh disalatkan. Tetapi sebagai ta'liman wa tahziran. Sebagai kehati-hatian. Kalau engkau berbuat sama dengan orang ini, engkau tidak akan disolatkan oleh orang-orang soleh ini. Maksudnya enggak, saya enggak menyolatkan. Bahkan hutang saja, Nabi menyatakan, sallu alaihi. Solatlah oleh kalian, solatkan. Kenapa ya Rasulullah? Aku tidak menyolatkan. Dia masih punya hutang. Masalah hutang saja. Sallu alaihi. Kalau yang salatkan atasnya. Ya Rasulullah, aku akan bayar hutang-hutangnya. Kata salah seorang sahabat. Baru Rasulullah SAW mau menyalatkan. Ini barakallahu fikum agar pelajaran bagi yang hidup. Jangan main-main sama yang masalah hutang. Jangan main-main dengan hutang. Matlul ghani ghulmun. Menunda bayar hutang dalam keadaan dia mampu bayar. Itu zalim kalau tidak mau bayar. Qala dikatakan selanjutnya wal ahadits fi hadza In lam takun mutawatirah famustafidhah. Hadis-hadis dalam masalah ini, kalaupun tidak mutawatir, dia mustafid. Mustafid itu banyak riwayatnya, tapi belum sampai ke mutawatir. Wa ahlu sunnah ala hadha, maka ahlu sunnah berpendapat dengan hadis-hadis ini. Yaitu siapa yang berbuat kesyirikan, tidak akan diampuni. Siapa yang tidak berbuat kesyirikan, maka dia selamat. Tinggal dosa-dosanya. Yang mungkin diadat, mungkin tidak. Maka kita harapkan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Lianna hasilu hadihil ahadith wa ma fi ma'naha al-qaf' liman mata ala tauhid bi annahu min ahlil jannah. Karena semuanya hasil dari hadis-hadis itu semua, dan yang semakna dengan itu adalah ketegasan bagi orang yang mati dalam keadaan punya tauhid bahwa dia termasuk ahli surga. Semua hadis-hadis tadi kesimpulannya, siapa yang mati dalam keadaan punya tauhid, tidak berbuat syirik, maka dia akan masuk jannah dengan tegas. Berarti si fulan masuk surga, belum tahu. Itu ta'in. Berbeda dengan kalimat ini, orang bertauhid pasti masuk jannah. Itu berita dari Nabi. Seorang yang tidak berbuat syirik, jannah. Maukah aku beritahu kepadamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Kepada Mu'adz Nabi tanyakan. Kata Mu'adz, Allahu Akbar. Tentu ya Rasulullah. Tentu aku ingin tahu. Hakullah alal abid atau ala ibad, hak Allah atas hambanya adalah agar hambanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Sedangkan hak hamba yang pasti Allah beri, tidak akan diazab selama tidak syirik. Ini berita pasti. Bukan satu hadis, bukan dua hadis, bukan tiga hadis. Puluhan hadis. Berita pasti bahwa orang yang bertauhid tidak akan diazab. Orang yang bertauhid akan masuk surga. Ada si fulan bertauhid satu. Mudah-mudahan masuk surga. Bukan dipastikan. Enggak. Barangkali dibalik itu dia berbuat kesyirikan-kesyirikan, kita enggak tahu. Barangkali keyakinannya begini, keyakinannya begitu. Wallahu a'lam. Maka hanya ada harapan. Mudah-mudahan. Selama ahli tauhid, mudah-mudahan masuk surga. InsyaAllah. Allah masukkan dia dalam surga. Qala, dikatakan, ya'ni man mata ala tauhid, ya'ni siapa yang mati di atas tauhid, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penduduk surga. Hadza naqulu qawlan 'amman, ini kita ucapkan secara umum. Wala naqulu li fulan, jangan mengatakan pada si fulan atau allan dengan ta'yin, jangan. Karena la nadri madza khatam Allah bihi, karena kita tidak tahu apa yang merupakan husnul khatimah atau suul khatimah bagi dia, tidak tahu khitamnya, tidak tahu penutupnya. Bayangkan seorang yang berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ternyata berakhir dengan bunuh diri. Orang yang berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak bilang sahabat, orang yang berjihad bersama Nabi SAW ternyata berakhir dengan ikut dengan Musailamah Al-Kadzab. Berarti su'ul khatimah, jadi kufur. Namanya Rajjal. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini barakallahu fikum menunjukkan kita tetap tidak lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sok tahu. Jangan memastikan fulan ahli jannah atau fulan ahli nar. Orang yang bertauhid diberitakan akan masuk surga. Orang yang musyrik diberitakan akan masuk neraka. Titik. Lalu bagaimana si fulan itu? Orang itu bertauhid. Ya mudah-mudahan. Kita kan tidak tahu besok bagaimana. Kita tidak tahu lusa bagaimana. Kita tidak tahu nanti akan matinya bagaimana. Kalau ternyata ketika kesakitan kemudian dia marah kepada Allah Ta'ala dan kemudian kufur, Allah Ta'ala alam. Kita tidak tahu. Maka hanya bisa berharap, masya Allah, ahli tauhid, mudah-mudahan masuk surga. Kalau sebaliknya, na'udzubillah, orang yang sering berbuat kesyirikan-kesyirikan, jangan-jangan dia masuk neraka. Na'udzubillah. Mengkhawatirkan, bukan pasti masuk neraka. Jangan-jangan dia masuk neraka. Mati dalam keadaan seperti itu. Ahlul Qiblah. Kita bicara tentang siapa? Tentang Ahlul Qiblah. Adapun orang-orang kafir yang bukan Ahlul Qiblah, disunnahkan untuk melaknati mereka ketika matinya, bukan ketika hidupnya. Ketika mati di kuburnya, melewati kuburan-kuburan orang kafir, semoga Allah melaknat kalian. Barakallahu fikum. Kenapa yang masih hidup tidak bisa? Karena dalam keadaan kita tidak tahu hasil akhirnya. Mungkin dia masuk Islam. Wallahu a'lam. Bisa saja kalau Allah kehendaki. Tapi setelah mati dalam keadaan kafir, cukup. Tapi tadi Ahlul Qiblah, walaupun mati dalam keadaan mungkin berbuat syirik-syirikan, tetapi muta'awwilan. Tahu muta'awwilan? Punya alasan-alasan. Saya bukan nyembah dia. Saya hanya jadikan dia begini. Hanya jadikan dia perantara segala macam. Maka para ulama masih menyatakan, wallahu ta'ala a'lam, mereka belum bisa dikatakan kafir atau berbuat syirik akbar, tidak. Berbeda dengan yang keluar dari Islam atau yang jelas-jelasan berdoa kepada selain Allah dan menganggap ada Tuhan lain selain Allah dengan sarahah atau dengan memperlakukannya seperti Tuhan dengan sarahah bahwa dia juga memiliki kekuatan seperti Tuhan, pada kafir barakallahu fikum. Wala nadri ma haluhu fid dunya. Karena kita tidak tahu bagaimana dia berakhir dan bagaimana khatamallahu bihi, bagaimana Allah matikan dia. Apakah tetap dalam keadaan seperti itu atau mungkin berubah? Wala nadri ma haluhu fid dunya, dan kita tidak tahu keadaannya di dunia. Naqulu man mata 'ala tauhid fa huwa maqtu'un lahu bil jannah, maka kita hanya berkata. Bagaimana ini simpulan? Kalau dia ahli tauhid, insyaallah masuk surga. Bagaimana simpulan? Berarti masuk surga. Bukan itu yang saya katakan. Yang saya katakan, kalau dia ahli tauhid, insyaallah masuk surga. Tadi yang ahli tauhid, ya ala nazarika anta, itu karena pandanganmu secara zahir. Kamu tidak tahu di samping itu, di balik itu, dan bagaimana nantinya. Barakallahu fikum. Wa hadza la yastalzim annahu la yu'adzib la. Dan ini tidak berkonsekuensi bahwa dia tidak diazab. Belum tentu. Disebut ahli surga, tapi diazab dulu. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Ahli tauhid masuk surga. Mereka ahli surga. Tetapi tidak menafikan, kata Syekh Ubaid, kalau dia mungkin diazab dulu atas dosa-dosanya. Karena itu tahtal masyiah. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Tetapi tetap pada akhirnya menjadi ahlul jannah. An-Nawawi rahimahullah asaba hinama bawwaba ala hadhihi al-ahadi. An-Nawawi rahimahullah tepat. Tepat. Cocok dalam menyebutkan judul babnya. Ketika mengumpulkan hadis-hadis ini, beliau katakan wa ma ma'naha, dan yang semaknanya fi syarhihi ala sahih Muslim, dalam syarahnya terhadap sahih Muslim. Qala, kata Nawawi, babud dalil ala man mata ala tauhid dakhala al-jannah. Dakhala al-jannah qat'an, fal muwahhiduna ma'aluhumul jannah. Walau uzzibu wa in adkhalahumullahu aljannah bila azabin fahadha min hadlihi subhanahu wa ta'ala aladhi wasi'a arduhu wa ardahu wa samaihi wa fihima wa ma bainahuma. Kata Nawawi babnya, bab dalil atas siapa yang mati di atas tauhid masuk surga, dan dia akan masuk surga secara tegas qat'an. Muwahhidun ahli tauhid ma'aluhumul jannah, tempat akhir mereka adalah surga. Walau uzzibu, lihat kata Nawawi, walaupun diadab dulu sebelumnya, tetap dia ahlul jannah nantinya. Wa in adkhalahumullahu aljannah bila adab, kalau ternyata dimasukkan ke surga tanpa adab, fahadha min fadlih, maka itu termasuk keutamaan sendiri, fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang fadilahnya meluasi langit dan buminya dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada padanya. Wa inna adzabahu kana dzalika bi'adli, kalaupun Allah mengazabnya maka Allah mengazabnya dengan keadilannya. Fala yus'al amma yaf'al, maka Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan begitu, tapi mereka yang akan ditanya. La yus'alu amma yaf'al Wahum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini, berbuat begitu. Tetapi manusia yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La liqadaihi. Wa la mu'aqqiba lihikmihi. Amanna bihi. Wa bikulli ma ja'a anhu. Tidak boleh ditanya apa yang Allah kerjakan. Tidak pula ditanya apa yang Allah putuskan. Mengapa Allah takdirkan. Wala mu'aqqiba lihukmi, dan tidak ada yang bisa menghalangi dan memprotes hukumnya, hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Amanna bihi, kita beriman dengannya. Wa bikulli ma ja'a bihi, dan semua apa yang dibawanya. Masalah tsaniyah, masalah yang kedua. Fil kufar, tentang orang kafir. Tadi tentang ahlul qiblah. Adapun tentang orang kafir. Annal kafir ma'aluhun nar. Orang kafir berakhir dengan neraka. La yaghfirullahu lahu madama mata alal kufr. Mereka dalam keadaan diazab dan tetap dalam neraka selama-lamanya. Selama dia mati di atas kekafiran. Sawa'un kana kufruhu asliyan kal yahudi wal nasara wal majus. Alladzina yamutuna ala milalihim, sama saja. Apakah kafirnya kafir asli atau kafirnya kafir keluar dari Islam? Kafir asli seperti Yahudi, Nasrani, Majusi. Kalau di Indonesia, Buddha, Hindu, Konghucu dan jenisnya. Yamutuna ala milalihim, kalau mereka mati di atas milah-milah mereka. Aukana riddatan, atau kalau murtad dari Islam karena kesyirikan-kesyirikan akbar. Kalladhi yartaddu minal muslimin fayadhhab ilan nasara, atau seperti orang yang murtad dari Islam kemudian masuk ke Nasrani atau masuk kepada Yahudi atau ila ghairihim min milalil kufur, atau lain-lainnya dari agama-agama kafir. Kalladhi yakunu musliman yata'ammadu syuyu'iyyah, atau muslim tetapi dengan sengaja memperjuangkan syuyu'iyah. Syuyu'iyah, sosialisme, komunisme, PKI kalau di Indonesia. Muslim, luarnya hijau, dalamnya merah. Ya ta'amad, dengan sengaja, bukan tertipu, bukan tidak tahu. Dengan sengaja. Wa yartakis fi ahdaniha, dan dia sengaja masuk di pangkuan syuyu'iyah, di pangkuan komunisme, sosialisme, di pangkuan marxisme dan sejenisnya. Atallahu al-'afwa wal-'afiyah, maka hukumnya sama. Mereka kalau mati di atas kekufuran tadi, maka dia kafir kekal di dalamnya selama-lamanya. Dia di dalam neraka. Fa hadha yaqta' lahu bi'ainihi, maka dia bisa ditegaskan bi'aini annahu min ahli nar. Bi'aini itu dengan ta'yin boleh. Ini orang Nasrani mati. Udah mati, ahli nar. Kok boleh? Ahli kiblah kok gak boleh? Ahli kiblah jangan. Barangkali masih Allah ampuni. Barangkali ila akhir. Kita khawatirkan dan kita harapkan. Itu kalau ahli kiblah. Tapi orang kafir, yaqta' bi'annahu ahli nar. Setelah mati, kalau masih hidup jangan. Kalau masih hidup, walaupun kamu melihatnya mengerikan, ini orang na'udzubillah musuh Islam yang sangat berat. Hati-hati. Jangan mengatakan ahli nar. Kecuali bahasa kekhawatiran. Ini na'udzubillah, jangan-jangan orang ini kalau mati masuk neraka kalau masih seperti itu. Hanya begitu. Tidak boleh memastikan. Sebab tidak tahu khotimahnya. Tapi kalau sudah tahu khotimahnya, fahada yaqta' alaihi bi'ainihi annahu min ahli nar, maka boleh kita tegaskan bi'ainihi secara ta'yin kalau dia ahli nar. Wa qad zakartu lakumul hadis qabla qalil, dan sudah kita sebutkan hadisnya qabla qalil sebelum ini. Walhamdulillah rabbil alamin. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.